ikaw di ko lang gamamangang. Patang-patawa ka po gete, nga mahogang hata ganyene. Mahindan mo di ka pambang, daw sa daw sa pagkamalang. Kadabayan juwa, kukutulong racang. Matitambagadang, macang-macang. Kano terana si dagang, kita pagkagi ka po ladang. Kaki mere di setiu pada pengangin ne singgos betok kita kangen tak abang kita tengok penyu telur kita tengok penyu tadi kan kena-kena dulu ya. Lepas. Lepas.